Berarti kita ini waris, makanya warisan itu kadang tambah suwe ora tambah akeh. Maka pewaris itu ada yang dapat banyak, kelasnya grosir. Nah, kerapyak itu grosir. Najib Abdul Qadir niku grosir, diwarisi Kanjeng Nabi 30 juz, diwaris sedoyo kali kerapyak 30 juz. Nah, yang hadir di sini ini kelas pengecer. Dah. Ndak usah ribut, wonten sing nameng ngecer ya. Yasin, milo nahdlatul ulama supaya kabeh kebagian Yasin. Toko cilik eceran merek Yasinan. Mula wong NU duwe toko cilik jenenge Yasinan. Milo sing sregep melu Yasinan oleh eceran ya Yasin. Matur nuwun teng nahdlatul ulama. Enten li kecil warisannya, eceran kecil bagi kulhu Yasin falak bagi kulhu falak. Nah, toko kecil mereknya tahlilan. Ada yang kebagian semilai Rohman Rocky mereknya suwuk lorohun tuh lecah. Lo NU itu sampai segitu diwarisi tergantung eceran kecil. Nah, ada yang diecer kecil lagi, terutama ibu-ibu kalau dipanggil suaminya jawabnya nun. Itu juga Quran dari NU. Kenapa? Karena kita hidup di zamannya para ulama. Biar enggak lupa kalau kita ini pangkat muridnya ulama, maka dikasih nama Nahdlatul. Seandainya kita ini muridnya Nabi langsung, maka kita bernama Nahdlatul Sahabah. Nahdlatul, tapi ngono tok aja ribet lah. Kebagian hadis karena warisannya tinggal sedikit, hadisnya cuma dua. Kalau Kiai Hasyim Asy'ari masih kebagian Kutubus Sittah apal. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, sampai Jogja nameng karek lo loro. Sing siji kebagian kullu bid'atin dhalalah. Sing siji kebagian innamal a'malu bin niat. Maka yang kullu bid'atin dhalalah sama innamal a'malu bin niat sering nyari ribut. Wong dum-dumane mek lo loro. Iki bid'ah apa jare niate? Ngono ta. Ini. Lah ini cara-cara ya, ini muridnya ulama. Makanya kita ini dikasih nama Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan pengecer-pengecer ini nanti punya keturunan kelas grosir. Syukur-syukur ATPM termasuk agen tunggal pemegang merek. Lah ini ya insyaallah. Lah itu makanya ya namanya kelasnya kelas muridnya ulama. Lah ulama itu kalau sampai Jogja namanya kiai. Jadi enggak usah ribut. Ya, karena kita ini hidup di Indonesia. Islam sampai ke sini lewati napa? Melewati Persia, melewati India, melewati Champa, melewati Aceh sampai akhirnya teng tanah Jawa. Begitu para ulama warasatul anbiya sampai sini, ya posisinya juga susah. Ini disebut ulama orang sini enggak paham, akhirnya menggunakan bahasa sini enggak apa-apa. Ulama dicampur kiai, maka kiai sebutan ulama campur, ada kiai mereknya kebo kiai selamat, ada nama tombak kiai pleret, ada kiai semar, baru ada kiai haji. Enggak usah ribet, wong NU itu biasa celuk kiai ora apa-apa, ning kiai haji. Punya murid-murid ya sudah, mestinya tilmidun muridun, tapi di sini dipanggil santri, enggak apa-apa. Punya musola diceluk langgar. Punya Gusti Allah celuk pangeran. Punya Nabi celuk kanjeng. Nah sudah biasa sini. Bareng-bareng saling mengisi. Jadi enggak usah terus kemudian. Enggak biasa aja. Di sini itu barangnya bisa macam-macam namanya satu. Isinya bisa macam-macam namanya satu. Rukun dari dulu bangsa ini. Penuh tepo seliro. Ya enggak apa-apa. Lelah ya tepo seliro, oh, kita ini tepo seliro dicampur kebu ya enggak apa-apa tepo seliro jeruk kebu kiai selamat, kita kiai haji sama wong Honda aja bisa tepo seliro kok. Lo iya Yamaha itu tepo seliro sama Honda, enggak ada masalah. Mio dipanggil Honda, Hondamu apa Mio, enggak apa-apa. Jadi di sini itu sudah terbiasa itu bareng-bareng, namanya aja barangnya beda namanya sama. Iya lo iya Honda apa Yamaha tidak perlu pasang spanduk itu kan, kami bukan Honda, kami Yamaha. Honda biasa aja lo enggak itu uang Indonesia dari dulu begitu. Yamaha Mio itu bikinnya susah, dipanggil Honda yo teposli seliro ada masalah. Uang ini Indonesia. Iya seluruh minuman botol itu ikhlas dipanggil aku aku wah. Padahal ada mereknya Ades, itulah tepos sliro. Ngono tok kok susah kita itu. Nggih. Ya Allah, seluruh mie instan dipanggil sari, sarimi. Enggak perlu bikin sepanduk, kami enggak mau dipanggil sari, sarimi enggak apa-apa toh keluarnya sari, sarimi padahal belinya Indo. Indo biasa aja, udah enggak ribet. Seluruh pompa air ikhlas disebut sanyo. Seluruh pembalut ikhlas disebut sof. Lho ya itu biasa. Saya ini Indonesia. Makanya kalau bulan puasa enggak usah curiga sama ibu-ibu. Karena ibu-ibu itu perlu dicurigai. Karena paling iseng kalau lebaran, bungkusnya kongguan isinya rengginang. Inilah Indo. Mang tanglet Yaya Syari. Nggih. Dalam sawan tengene Yaya Syari niku bungkuse kongguan isine rengginang. Marning. Ya itu jadi kita ini di Indonesia, makanya NU tidak ada masalah, biasa aja. Ya itu loh. Jadi makanya kita ini dari dulu terbiasa berbeda-beda tetapi tetap satu loh. Ya ini kan ini Indonesia, dan itu terbiasa di jajaran muridnya ulama. Makanya NU itu biasa aja bergaya seperti muridnya ulama. Karena apa? Kita diajarkan ilmu ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah inilah yang jangan gini. Nah, agar kita ini enggak lupa bahwa kita muridnya ulama, diajari untuk tidak lupa masa lalu. Makanya kita ini masa lalu kita ingat. Dan itu pelajaran NU, sampean dimanapun jangan sampai lupa sampean ini muridnya ulama. Ada hal-hal yang sudah dikerjakan oleh ulama sebelumnya. Makanya agar kita tidak kepaten obor, kita bikin harlah, kita bikin khol, kita menceritakan sejarah para pendahulu.